Terkadang aku harus berpikir lagi, untuk apa aku banting tulang mengejar harta, sedangkan di sini aku sendiri tanpa kasih sayang seorang istri. Oh, terkadang aku harus berpikir lagi. Aku takut nanti di dalam kesendirian menabur dosa membeli cinta jalanan. Sampai kapankah ku mampu bertahan hidup tanpa seorang istri? Oh, terkadang aku harus berpikir lagi, untuk apa aku panting tulang mengejar harta, sedangkan di sini aku sendiri tanpa kasih sayang seorang istri. Terkadang aku harus berpikir lagi. Kawin yang kedua kali hanya karena ku rindu kasih dan sayang. Aku takut nanti di dalam kesendirian menabur dosa membeli cinta jalanan. Sampai kapankah ku mampu bertahan hidup tanpa seorang istri? Oh, terkadang aku harus berpikir lagi, untuk apa aku banting tulang mengejar harta, sedangkan di sini aku sendiri tanpa kasih sayang seorang istri. Oh, terkadang aku harus berpikir lagi.